Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran Adabul Khitbah Wazifat halaman 210. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu wafaqahullahu ta'ala az-zawjatu tas'alu zawjaha amma tunkiru min halihi. Fa in hiya ra'at min zawjiha ma tastankiruhu min halin jadidin la siyama fi amri dinihi faltubadhir bi su'alihi an dhalika. Fa hadhihi ummul mu'minina Aisyah radhiyallahu anha. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رجل بئس ابن العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول فقال ألان له القول فقالت أم المؤمنين يا رسول الله قلت له الذي قلت ثم ألنت له القول فقال لها صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه اتقاء فحشه. نعم ini faedah bagus. Jadi seorang istri dia bisa menanyakan suaminya tentang apa yang dia ingkari dari keadaan suaminya, artinya yang tidak biasa gitu. Belum tentu yang diingkari oleh istri itu sesuatu yang salah ya, belum tentu. Bisa jadi itu sesuatu yang benar, yang baik, ya. Tapi dia belum paham mengapa kok seperti itu. Maka sebagai istri jangan dia apa menyimpan rasa ingin tahunya tadi ya, untuk tidak menanyakannya, karena sesuatu yang tidak biasa memang perlu untuk apa diketahui apa sesungguhnya sesuatu tadi, agar hilang yang namanya apa rasa penasaran ya, atau sesuatu yang mengganjal dalam pikiran, agar tidak berprasangka yang salah. Nah, sehingga perlu untuk menanyakan secara langsung. Dikatakan di sini apabila seorang istri melihat dari suaminya sesuatu yang dia ingkari, maksudnya diingkari di sini yang dia rasa aneh dengannya, tidak terbiasa dari keadaan yang baru ya, dari suaminya, terlebih dalam urusan agama, maka hendaklah dia bertanya kepada suaminya tadi tentang hal itu. Dicontohkan di sini hujahnya, dalilnya adalah kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar Rasulullah SAW berkata tentang seorang, mana orang ini belum masuk menemui Nabi, minta izin mau masuk menemui Nabi. Sebelum orang itu masuk, beliau mengucapkan bi'sa ibnul asyirah, sejelek-jelek ya, anak kerabat. Ini dicela, tidak di hadapannya. Dicela, tidak apa? Di hadapan orang tadi. Bi sabdul asyir. Orang ini sejelek-jelek anak kerabat. Falamma dakhala alaihi, ketika orang tadi masuk menemui Nabi SAW, tatap muka, alana lahul qawla, beliau berkata lembut kepada dia. seakan-akan apa? Tidak ada masalah. Coba ketika enggak di hadapannya dibenci, tapi ketika sudah berhadapan seakan-akan tidak ada masalah. Orang menilainya ini apa ini? Sesuatu yang apa? Mungkar ya. Berarti enggak punya pendirian. Kalau memang orang itu seseorang yang tidak baik, kenapa diperlakukan dengan baik? Dan kalau memang dia baik, kenapa dicela? Sesuatu yang sulit difahami oleh akal ini. Kalau dia orang baik kemudian dicela, ini namanya riba atau bahkan buhtan. Nah, inilah yang menjadi apa ganjalan dalam pikirannya apa Ummul Mukminin Aisyah. Coba andaikan itu masalah disimpan, apa yang terjadi? Selalu apa? Bersangka-sangka, ya menilainya sendirilah. Paham? Yang tidak ada penyelesaiannya. Maka di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menghilangkan itu dengan langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan apa? Di antara contoh kefakihannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam keadaan seperti ini, ya, tindakan yang tepat adalah bertanya langsung kepada sahibul kalam. Apa yang Anda maksud dari ucapan Anda tadi? Kok seperti ini? Karena sebagaimana yang ma'ruf dalam kaidah, lazimul qaul laisa biqaul. Konsekuensi dari suatu ucapan itu bukanlah ucapan itu sendiri. Nah, untuk menghilangkan apa? Prasangka yang buruk. Dan di sini pintu bagi syaitan untuk merusak seorang hamba. Maka dia bertanya, ya Rasulullah, qulta lahul ladzi qulta. Wahai Rasulullah, engkau mengatakan kepada orang tadi apa yang engkau katakan, kau cela dia. Tsumma alanta lahul qaula. Kemudian ketika dia berhadapan denganmu, engkau berkata lembut kepadanya, seakan-akan tidak membencinya. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya ini, ya Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nasu ittiqa'a fuhsyi. Wahai Aisyah, sesungguhnya sejelek-jelek orang kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang manusia meninggalkan dia karena takut akan fuhsyi, kekejiannya. Nah, hadis sahih muttafaqun alaih. Itulah sebabnya kenapa beliau berbeda sikap terhadap orang tadi. Ketika orang itu tidak di hadapan beliau, beliau sebutkan dengan celaan. Tapi ketika ada di hadapan beliau, beliau tidak sebutkan seperti itu, bahkan beliau sikapi dengan kelembutan. Kenapa? Karena khawatir kalau beliau sikapi dengan sikap yang sama ketika di hadapannya, dia akan apa? memberikan reaksi yang apa? Keji. Nah, yang melampaui batas kewajaran. Nah, kadang kan ada orang gitu ya. Dia itu punya kesalahan. Coba antum tegur dia sebagai nasihat, peringatan. Apa yang terjadi? Tidak dia terima teguran tadi, nasihat tadi. Bahkan dia membalas orang yang menegurnya, menasihatnya dengan membuka aib-aibnya, dengan caci maki, dengan semua yang sifatnya apa? Melampaui batas. Atau mengatakan, siapa kamu? Ya, kayak kamu gak pernah punya salah saja. Saya tahu kamu tuh begini, begini, begini, begini, begini terus. Loh, kok seperti itu responnya? Padahal mengingatkan, nasihat itu sesuatu yang apa? Buruk atau baik? Sesuatu yang baik buat dia. Yang harusnya apa? Kalau dia berakal dan punya apa kehormatan, dia terima nasihat tadi, berterima kasih, selesai. Tidak perlu dengan reaksi-reaksi yang sifatnya apa? Berlebihan. Ya kan? Atau ada datang orang bicara kepada dia, ya akhi, hanya lihat antum kok jarang sekali ini sholat berjamaah. Antum sakit dah. Tapi kayaknya anda lihat antum gak sakit. Langsung dia apa? Emosi. Gak menerima teguran tadi dan menyikapinya dengan apa? Melampaui batas. Loh, emangnya salah apa? Kan sholat wajib apa sholat berjamaah itu ulama juga ikhtilaf. Tidak usahlah itu dipermasalahkan. Antum juga mana pernah lihat gak sholat jamaah gak sakit begini begitu. Ini namanya apa? Fahish. Orang yang melampaui batas dalam bersikap, sehingga orang yang seperti ini keumuman manusia itu apa? Ah sudahlah, saya nggak mau ngomong sama dia. Nanti ngomongnya berlebihan gitu ya, reaksinya berlebihan, ya kan? Sehingga ketika ketemu dia seakan-akan nggak ada apa, nggak ada masalah. Tapi nanti ketika di belakang dia akan bicara pada orang lain, wah orang itu enggak beres begini begini. Kalau di hadapannya dia apa? Hindari itu. Nah, orang yang seperti ini yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa sikap seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini tidak tercela. Nah, dan ini tidak termasuk dari riba yang terlarang ya, atau ngerasa nih tidak. Tapi ini babnya apa? Nasihat dan bagian dari ingkar mungkar. Karena diantara sebab orang itu boleh dicela dan tidak termasuk ghibah, apabila orang tadi berbuat suatu dosa kemaksiatan yang nampak dikenal orang, maka orang yang seperti itu la karamata lahu, tidak ada kehormatannya. Beda dengan orang berbuat maksiat tapi dia tutupi, dia sembunyi. Tidak dia tambahkan pada orang. Paham? Ini masih berupaya dijaga apa? Kehormatannya, dijaga, dijaga perasaannya, dijaga harga dirinya. Tapi kalau orang itu dia tampakkan kemaksiatan di mana-mana, orang semua tahu. Ya. Tidak punya rasa apa? Malu. Melakukan perbuatan yang dosa tadi. Nah, maka orang itu apa? La karamata lahu. Tidak ada kehormatannya. Boleh bagi kaum muslimin menyebut ya, perkara yang buruk dari dia tadi, dan itu tidak termasuk apa? Riba. Si fulan itu, itu penjudi tulen itu. Antum lihat aja di warung itu, misalkan gitu ya. Si fulan itu, wah, itu pemabuk itu, misalkan. Si fulan itu, wah, itu orang omongannya, misalkan. Apa? Enggak ada yang beres. Si fulan itu, wah, dia itu orang yang enggak pernah nepati janji itu. Semua orang tahu itu. Paham? Disebut kesat yang buruk dari dia. Kenapa? Ya, dia menampakkan seperti itu. Bukan sesuatu yang disembunyikan, dia tampakkan tanpa rasa apa? Malu. Maka orang yang seperti ini tidak ada kehormatan. Sehingga menyebut kejelekan dia walaupun itu tidak di hadapannya, tidak termasuk bagian dari apa? Riba. Tapi ini sebagai nasihat untuk kaum muslimin agar berhati-hati dari orang itu dan menjauh. Kalau bisa menjauh. Kalau tidak bisa menjauh, setidaknya menjaga apa? Jarak. Kalau ada ini berbahaya. Perilakunya, perangainya. Paham? Inilah maksud Nabi SAW. Bi'sa ibn al-Asyara. Agar yang mendengar dari hati-hati dari orang itu. Walaupun ketika sudah ketemu, ya, seakan-akan gak dapat ada masalah. Kenapa? Khawatir kalau ditampakkan seperti di hadapannya, dia kan apa? Bertindak yang fahis, yang melampaui batas. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kaitannya dengan pembahasan di sini adalah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menanyakan langsung sesuatu yang dia menganggap itu sifat yang enggak bagus gitu, dalam sangkaan dia. Dia tanyakan langsung itu kepada Nabi SAW dan dia temukan di situ apa? Jawabannya yang menghilangkan persangkaan buruk tadi. Itulah yang hendaknya diambil pelajaran di sini oleh seorang istri ketika melihat dari suaminya tindakan yang menimbulkan zon yang tidak baik terhadap suaminya. Jangan dia simpan begitu saja, tapi hendaklah dia apa? Tanyakan kepada suaminya perkara tadi, dan insya Allah dari situ dia akan temukan apa? Jawaban yang bisa menghilangkan persangkaan yang buruk tadi. Paham? Nah, suaminya pulang malam, kok bau parfum yang lain ini, misalkan ini, jangan dia apa simpan, pikirkan sendiri, tebak-tebak sendiri, itu akan apa menimbulkan penyakit dalam hati, merusak pikiran dan dampak yang buruk yang lain. Hendaknya dia bertanya kepada suaminya secara baik-baik. Mas, tadi kok saya cium bau parfum yang lain sepertinya. Ada yang baru gak? Ternyata suaminya punya apa? Parfum yang memang baru dia beli, yang belum pernah dikenal istrinya sebelumnya. Hilang kan pasangan tadi. Atau dia tidak punya tapi apa dikasih teman. Hilang juga pasangan tadi. Paham? Atau hal-hal yang seperti itu yang biasanya menimbulkan persangkaan yang tidak baik. Nah, maka jangan dia simpan-simpan. Tidaklah dia tanyakan langsung kepada yang bersangkutan untuk menghilangkan persangkaan yang buruk. Dan di sini bisa juga ditambahkan, bagi suami pun kalau dari sikap atau keadaan dia yang dilihat istrinya itu dikhawatirkan menimbulkan persangkaan yang buruk, hendaklah dia jelaskan walaupun istrinya belum bertanya. Paham? Ini juga baiknya diperhatikan. Sebagaimana Rasulullah SAW suatu malam didapati oleh dua orang sahabat berduaan dengan perempuan malam. Ketika mereka melihat Rasulullah SAW, mereka langsung apa? Berusaha menyingkir. Maka sebelum mereka jauh, beliau panggil mereka berdua. Tenang, ala rizqikuma, tenang kalian. Fa innaha Sofia, dia ini Sofia, istri saya. Maka mereka kemudian apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau ingatkan mereka. Kenapa beliau terangkan demikian? Karena sesungguhnya syaitan itu mengalir dalam aliran darah manusia. Dan aku khawatir, kata beliau, kalian binasa dengan gangguannya. Ini persangkaan-persangkaan yang dibisik oleh syaitan tadi. Paham? Yang pasti prinsipnya sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsm. Itu penting. Wahai orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan berprasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Paham? Terus qala al-muallif wa faqahullah ta'ala, az-zawjatu tansahu zawjaha 'inda nuzulin nawazil, wa kadhalika fahiya khairun nasihin lahu 'inda nuzulin nawazil, wa 'inda al-isabati bil masa'ibi fahiya tusabbiruhu 'alayha wa tu'inuhu fiha. Wa ma a'dama al-misal allati darabathu Ummu Sulaim radhiyallahu anha fi nushi indal musibah wa takhfifi min waqi'iha ala zawjiha. Fa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala, ma tabnun li Abi Talha min Ummi Sulaim, fa qalat li ahliha, لا تحدثوا أبا طلحة بابنه حتى أكون أنا أحدثه. قال فجاء فقربت إليه عشاء فأكل وشرب فقال ثم تصنعت له أحسن ما كان تصنع قبل ذلك. أي تجملت وتهيأت له فوقع بها أي جامعها. فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم ألهم أن يمنعوهم؟ قال لا. قالت فاحتسب ابنك فانظر إلى ثبات هذه المرأة الصالحة كيف تحملت المصيبة، فإنه فإنه ابنها كما هو ابن الرجل ولكن إيمانها القوي رسخ في نفسها الرضا بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله إذا جاء وعدم الاعتراض ليس هذا فحسب بل والتخفيف عن الزوج شدة الأمر وهول المصيبة ليس بمجرد الكلام بل قد هيأت له الطعام والشراب وهيأت له نفسها فلما قضى وطره من الطعام والشراب والجماع أنبأت النبأ بأحسن طريقة وأرضى فيها فلم تفجئه ولم تتخونه به على حين فجاءت على حين فجأة. Ini juga pelajaran bagus dari keteladanan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ini istri menasihati suami ketika terjadi musibah. Dikatakan oleh petugas istri itu adalah khairun nasih, sebaik-baik penasihat bagi suaminya. Khusus ketiga pak, ada musibah, ada perkara yang terjadi berkaitan dengan suami. Dicontohkan di sini dari kisah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, istri dari Abu Talha. Dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim. Suatu ketika putra Abu Talha ini meninggal dari istrinya Ummu Sulaim. Sementara Abu Talha tidak di rumah, bekerja. Maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya yang di rumah, jangan kalian beritakan kepada Abu Talha perihal anaknya yang meninggal. Biar nanti aku yang ceritakan sendiri. Maka datanglah Abu Talha. Ummu Sulaim tidak langsung menyampaikan berita duka tadi kepada suaminya. Dibuat suasana seakan-akan tidak ada masalah, tidak ada sesuatu yang terjadi. Dan riwayat yang lain disebutkan ketika Abu Talha bertanya bagaimana anak kita, karena sebelum ditinggal memang sudah sakit. Maka kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang. Begitu aja. Jawabannya Ummu Sulaim, dia lebih tenang sekarang. Maka kemudian disiapkan makan malam, makan dan minumlah Abu Talha saat itu. Kemudian Ummu Sulaim tasanna'at lahu ahsana ma kana tasanna'a qabla dzalik. Dandan, berhias. Ya, untuk mempersembahkan dirinya untuk suaminya. Sampai kemudian suaminya menjimainya. Maka ketika dia melihat suaminya sudah kenyang, hilang lapar, haus, lelahnya pun sudah hilang, sudah di sini apa, dalam posisi yang rohah, tenang gitu ya. Karena orang kalau pulang kerja kan mesti dia posisinya apa, membawa kepenatan, kelelahan. Yang kalau disampaikan berita yang tidak baik di saat seperti itu boleh jadi apa? Hilang kendali. Ya kan? Maka Ummu Sulaim memahami yang demikian ini sehingga dia tidak memberitakan peristiwa tadi secara langsung. Dibiarkan suaminya memenuhi hajatnya dulu, menenangkan dirinya, menyegarkan ya hati dan pikirannya serta badannya, Setelah itu barulah Ummu Sulaim menyampaikan berita tadi dengan penyampaian yang sangat bagus. Dia berkata, ya Abu Talha, bagaimana pandanganmu kalau ada satu kaum yang meminjamkan suatu pinjaman kepada Ahlul Bait, penghuni rumah, kemudian kaum tadi meminta apa yang sudah dipinjamkan tadi, apakah boleh penghuni rumah tadi menahan sesuatu yang diminta oleh kaum tadi, yang itu milik kaum itu? Tuhan menjawab, ya tidak boleh. Nama yang pinjam ya diberikan, kalau yang memiliki apa sudah memintanya kembali. Maka Ummu Sulaim memberitakan bahwa anaknya apa sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahtasib imlak. Maksudnya hendaklah kamu mengharap kebaikan atas wafatnya anakmu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki anak tadi sudah mengambilnya darimu. Lihat cara apa penyampaian yang sangat apa bagus, yang tidak membuat panik. Sampai kemudian di pagi harinya Abu Talha selesai sholat subuh menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan apa yang diucapkan oleh Ummu Sulaim dan terkait dengan kematian anaknya. Maka beliau bertanya, apakah semalam kalian ini menjalani malam pengantin gitu ya? Dijawab oleh Abu Talha, benar ya semua. Maka saya doakan semoga Allah berkahi hubungan kalian. Dan betul-betul apa? Doa tadi makbul. Hasil hubungan malam itu Allah gantikan untuk mereka berdua keturunan yang saleh. Beberapa anak yang disebutkan dalam sejarahnya, mereka semua hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran yang memiliki ilmu dan kesalehan. Lihat. Nah, ini jadikan apa? Contoh teladan terkhusus bagi para istri. Demikianlah hendaknya kalian bersikap terhadap suami kalian ketika terjadi ya, pada diri suami atau yang berkaitan dengan suami hal-hal yang mungkin menyedihkan atau mengagetkan dari musibah-musibah atau kejadian-kejadian, untuk tidak menambah apa sedih atau menambah susah suami, justru berusaha bagaimana menghilangkan kesedihan dan kesusahan tadi ya, atau paling tidak apa meringankannya. Nah, dan ini sangat jauh dari apa sikap keumuman wanita ya, yang pembawaannya itu panik sedih padahal anaknya baru saja apa sakit tok, cuma sakit panas. Langsung suaminya ditelepon lagi kerja. Bi cepat bi pulang bi anak kita bi kejang-kejang begini. Wah binya panik juga ngebut pulang. Ternyata panas biasa enggak apa-apa. Kasih paracetamol dikompres, insyaallah sembuh. Ya, Pak. Kak, jangan demikian. Ya, semestinya para istri ya, berusaha tenang. Ya. Karena semua itu kan sudah ada apa? Ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dikirim utusan kepada beliau dari putrinya Zainab, perihal cucunya yang sakit. Beliau perintahkan utusan tadi, kembali kamu kepada putriku, bilang kepada dia, inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu syai'in indahu ila ajalin musamma faltasbir wa tahtasib. Itu pesannya Nabi. Perintahkan kepada dia, sesungguhnya milik Allah lah apa yang dia ambil, milik Allah pula apa yang dia beri, dan semuanya itu ada ajalnya. Hendaklah dia sabar, mengharap pahala. Jangan panik gitu. Ya kan? Pesan Nabi kepada putrinya ketika apa cucu beliau itu sakit keras. Tapi ternyata putrinya ini ingin segera Rasul menyaksikan keadaan anaknya yang dianggap sedang sekarat. Dikirim kembali utusan. Ya akhirnya kemudian Rasul datang dan kemudian mendekati cucunya tadi yang ternyata pada akhirnya meninggal juga. Tapi lihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menangis. Ya, kemudian para sahabat bertanya, "Mahat ya Rasulullah, apa ini Rasulullah? Anda kok menangis?" Ya, beliau terangkan bahwasanya itu apa? Tangisan rahmah. Nah, artinya walaupun kita tidak disukai ya, meratapi, tapi yang namanya tangisan rahmah itu tidak mengapa, tidak mengapa. Selama masih pada apa? Batasannya, dengan tidak mengangkat suara, tidak memukul muka, tidak merobek baju, tidak melakukan tindakan-tindakan jahiliyah, paham? Itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.